Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah azzakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Abu Utsman Ash-Shabuni rahimahullah. Sebelumnya beliau menyebutkan ucapan daripada Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris Al-Hamdali Ar-Razi, bahwasannya alamatu ahlil bid'ah, tanda daripada ahlil bid'ah adalah al-waqi'ah di ahlil athar, menikam kehormatan dan melecehkan ahlul athar, yakni ahlul hadith. Itu tanda daripada ahlil bid'ah. Maka di saat kita mengetahui ada seseorang yang menjelekkan ahlul hadis, ulama yang ma'ruf, dikenal sebagai ahlul hadis, kemudian dicela dan dilecehkan, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahlul ahwa, ahlul bidah, termasuk daripada ahlul bidah. Ini ucapan daripada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang juga merupakan ucapan Al-A'immah daripada A'immatuddin khalafan an salafin, seluruh daripada mereka mewarisi daripada kalimat ini bahwa tanda yang paling mencolok pada ahlul ahwa, ahlul bidah adalah al-waqi'atu fi ahlil athar. Karena ahlul athar, mereka lah yang mengetahui tentang borok-boroknya ahlul bid'ah. Dan karena ahlul athar, mereka yang senantiasa mengajak umat untuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah. Sehingga umat tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk diarahkan kepada setiap kemauan orang yang mengajaknya. Dia akan bertanya, mana dalilnya, mana nasnya, mana hadisnya. Dan hal tersebut menjadikan ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah mati kutu. Ya, tidak bisa berbuat banyak. Dan hal tersebut yang kemudian menjadikan abba para pengikut-pengikut mereka banyak meninggalkan mereka. Kembali kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran. Sehingga hal tersebut menjadikan mereka begitu sangat benci kepati-pati terhadap yang namanya ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul afan. Sedangkan kebencian mereka ini tidak bisa ditumpahkan dengan hujah. Maka bisanya hanya al-waqi'ah. Yaitu cacian, makian, dan semisalnya. Wa'alamatuz zanadiqah rasmiyatuhum ahlal azhar haswiyah. Nah, ini tanda daripada zanadiqah, orang-orang izindi. Mereka menyebut ahlul azhar dengan sebutan haswiyah. Orang-orang rendahan. Tujuannya untuk menggugurkan azhar dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kemudian para pengemban dan pembawa azhar-azhar Rasulullah SAW itu digugurkan dan dinyatakan sebagai orang-orang rendahan. Sehingga orang pun, manusia pun, umat pun kemudian lari dari mereka. Tidak mengambil ilmu mereka. Wa'alamatul qadariyah tasmiyatuhum ala sunnah mujabbirah. Adapun tanda daripada qadariyah, mereka menyebut ahlu sunnah sebagai mujabbirah. Wa'alamatul jamiyah tasmiyatuhum ala sunnah musyabbihah. Nanti kita akan bahas ini, insyaAllah. Dan tanda daripada Jahmiyah adalah mereka menyebut ahlu sunnah sebagai musyabbihah. Wa'alamatul rafidah tasmiyatum ahlal azhar naditah nasibah. Adapun tanda daripada rafidah adalah mereka menyebut ahlu sunnah, ahlul azhar, ahlul hadis sebagai nabitah. Nabitah ini nasiah, ini yang baru saja muncul. Nasibah. Nasibah yakni orang-orang yang membenci ahlul bait. Maksudnya begitu. Sedangkan Rafidhah mengucapkan kalimat tersebut bukan kepada orang-orang yang benar-benar benci kepada Ahlul Bait. Orang-orang yang justru memuliakan Ahlul Bait. Ahlul Sunnah ya. Ahlul Hadis. Hanya saja mereka tidak mau mengikuti hawa nafsu Rafidhah yang menyuruh untuk mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ataupun mengkafir-kafirkan para sahabat. Dan mencela Ummahatul Mukminin. Dan tidak kemudian mempertuhankan ahlul bait melebihi daripada apa yang semestinya. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah qultu ana wa kullu dzalika asabiyyatun wa la yalhaqu ahlas sunnah illa ismun wahidun wa huwa ahlul hadis. Aku katakan, yakni Abu Utsman Asobun. Dan itu semua merupakan asobiyah, penggolong-golongan, pengelompok-kelompokan. Dikatakan haswiyah, dikatakan jabriyah, dikatakan qadariyah, dikatakan nabita, dikatakan nasiba, dan seterusnya. Itu semua adalah asobiyah. Wala yalhaqu ahla sunnah illas mun wahidun. Dan tidaklah terpakai untuk ahlu sunnah kecuali satu nama. Wahwa ahlul hadis, yaitu ahlul hadis. Jadi kalimat ini merupakan kalimat bentuk daripada sanggahan Abu Utsman As-Sabuni dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi tentang kebiasaan yang terjadi pada ahlul bid'ah wa ahlul ahwa yang menamai dan melakobi ahlu sunnah dengan sebutan-sebutan seperti haswiyah, jabriyah, murjiah, nasibah, nabitah, dan yang semisalnya. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah qultu ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhil asma allati laqabu biha ahla sunnah wa la yalhaquhum syai' minha fadlan minallahi wa minna salaku ma'ahum maslakal musyrikin la'anahumullah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, ra'aitu, aku melihat ahlul bid'ah dalam penamaan-penamaan ini yang mereka berikan lakop-lakop tersebut kepada ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah berlepas diri pada itu semua, ya, sedikit pun, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada ahlu sunnah dari berbagai macam kedustaan-kedustaan dan dari berbagai macam iftiraat, akadzib, ya, diada-adakan kalimat-kalimat yang diada-adakan yang sama sekali tidak ada badannya hujjah wala burhan, yang di mana itu merupakan keadaan daripada ahlul bidah, ahlul ahwa fi kulli zaman wa makan, pada setiap tempatnya. Mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk memerangi ahlu sunnah dengan hujjah, dengan bayan, dengan burhan, melainkan hanya sebatas dengan isyaat, ya, dengan menyebarkan berbagai macam kedustaan-kedustaan atas nama mereka. Mengada-adakan lakop-lakop dengan penuh kedzaliman. Karena mereka tumpul daripada hujjah dan bayan. Dan ini semua terjadi pada setiap masa, pada setiap zaman, pada setiap generasi. Pada generasi kita pun juga sama. Ya, siap-siap untuk ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul azhar, orang-orang yang senantiasa mengajak umat kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman salaful ummah, ya, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, akan mendapatkan berbagai macam gelaran-gelaran yang buruk, ya, siap-siap saja pasti itu sudah. Karena itu merupakan apa? Kebiasaan daripada ahlul bidah, ya. Ya'bu ahlul bidah fi kulli zaman wa makan. Baik. Wala yalhaquhum syai' minha fadla minallah wa minna. Sedangkan sedikit pun tidak ada dari lakop-lakop itu yang mengena pada ahlu sunnah, ya, sedikit pun. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan anugerah. Justru mereka lah, dan di antara mereka, ya, lakop-lakop tersebut lebih pantas untuk dinisbatkan. Mereka dalam hal tersebut, yakni dalam hal memberikan lakop-lakop kepada ahlu sunnah dengan berbagai macam julukan-julukan jelek tadi, salaku ma'ahum maslakal musyrikin la'anahumullah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menempuh terhadap ahlu sunnah jalan yang telah ditempuh oleh musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullah. La'anahumullah di sini adalah doa laknat kepada musyrikin. Sisi kesamaannya dari mana? Jalan yang ditempuh oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah ini sama persis seperti jalan yang ditempuh oleh musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Utsman menyatakan berikutnya, menjelaskan tentang bagaimana keadaan musyrikin berhadapan dengan Rasulullah dan nanti kemudian akan diproyeksikan kepada keadaan ahlul ahwa'i wal bid'ah terhadap ahlus sunnah. Fa innahum iktasamul qaula fi, di mana mereka musyrikin memberikan gelaran-gelaran pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu ba'duhum sahiran. Sebagian mereka ada yang memberi nama, memberi gelaran, memberi julukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir. In hadza illa sihru yu'tsar. Jawaban siapa ini? Tidak lain ini hanyalah sihir yang memberikan pengaruh. Jawaban siapa ini? Al-Walid Ibn Mughirah. Al-Walid Ibn Mughirah berada dalam Darun Najwa. Di situ pentolan-pentolan Quraisy, ya, berkumpul. Dan Al-Walid Ibn Mughirah termasuk daripada pentolan yang paling mentol, ya, paling besar. Datang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, pulan, ya. Bagaimana menurut kalian ini sudah mau masuk musim haji. Kalau sampai musim haji datang, kemudian kita tidak bersikap terhadap Muhammad ini, repot nanti. Ya. Orang-orang akan banyak kemudian terpengaruh oleh dia. Kita harus membuat satu maklumat mengenai Muhammad. Mau kita sebut apa dia ini? Supaya orang-orang kemudian lari. Kemudian ada yang menyatakan, Zul, kita sebut saja dia ini seorang penyair. Yang bantah Al-Walid bin Mughirah. Saya sudah paham terhadap ilmu-ilmu syair semuanya dari Sabang sampai dari seluruh jurusan negeri-negeri di Arab Saudi ataupun di berbagai macam belahan Timur Tengah ini. Bahkan dari syair-syair bangsa jin, saya paham. Kata siapa? Al-Walid Ibn Mughirah. Syair-syair jin saja saya paham. Sedangkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, sama sekali tidak mirip dengan syair. Sama sekali tidak mirip. Bahasanya begitu sangat indah. Gaya bahasanya sangat tinggi sekali. Ya. Luar biasa. Dia paham terhadap kandungan daripada Al-Quran. Sehingga ditolak usulan tersebut. Ada lagi yang mengusulkan. Apa lagi? Dukun. Iya, dukun. Ya. Kita katakan Muhammad itu dukun. Ya. Walid lagi yang berkata, kita semua tahu tentang dukun seperti apa. Dukun itu bicaranya, mantranya enggak jelas. Iya kan? Habis. Enggak jelas. Enggak ada yang tahu maknanya, kandungannya. Sedangkan apa yang dibacakan oleh Muhammad begitu sangat jelas. Al-Quran. Begitu sangat jelas. Wadih. Bahasanya. Tidak sedikit pun bentuknya seperti dukun. Lagi usul. Kita katakan dia itu gila. Apalagi gila. Dia tidak mirip seperti orang gila. Kalian tidak tahu namanya orang gila. Dia berbuat, berbicara, dan melakukan tindakan tanpa kontrol. Bijik-bijik kesana kemari semaunya. Bicara ngoceh dengan tanpa ada makna, itu gila namanya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ya. Muhammad tidak seperti itu. Usul kalian yang lain apa lagi? Sudah sampai mentok, sudah bingung. Akhirnya, Fakara, bagaimana ayatnya itu? Ya. Thumma fakara wa qaddar. Kemudian Al-Walid berpikir. Dan kemudian menentukan. Fakutilah kaifa qadar, maka binasalah dia. Bagaimana dia bisa menentukan? Tumma kutilah kaifa qadar. Kemudian binasalah dia. Bagaimana dia menentukan? Tumma nador, kemudian dia memandang. Tumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam. Ya. Dan kemudian dia mengernyit itu bagaimana? Al-Muhib, dia berpikir dengan sangat keras untuk menentukan. Kemudian dia mengatakan, in hadza illa sihru yu'tsar. Nah, ini adalah sihir. Kata Al-Walid Ibn Mughirah. Sihir yang berpengaruh. Bukankah Muhammad ini gara-gara dia, kemudian anak durhaka sama orang tua? Bahasanya Mughirah ya. Istri tidak lagi nurut dengan suami. Menceraikan antara suami dengan istrinya, menjadikan anak lari dari orang tuanya, menjadikan saudara saling bermusuhan satu sama lainnya. Ini adalah perbuatan sihir. Sihir itu menceraiberaikan antara orang-orang yang saling berkasih sayang. Saudara, suami, istri, dan sebagainya. Ini adalah sihir. Maka kemudian disetujui oleh seluruhnya. Kita katakan bahwa Muhammad adalah sahir. Baik. Waqala ba'duhum kahinan. Dan memang ada yang mengatakan kahin. Rasulullah SAW dituduh sebagai kahin. Sebagai dukun. Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut. Wala biqauli kahin. Apa yang diucapkan itu adalah Al-Qur'an dan bukan ucapan kahin. Qalila ma tadzakkarun. Kahin adalah orang-orang yang bekerja sama dengan setan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri daripada tuduhan tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala biqauli kahin, itu bukanlah ucapan kahin. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian bisa mengambil pelajaran. Bahkan tadi Al-Walid Ibn Al-Mughirah pun dia membantah daripada tuduhan tersebut. Ada lagi yang menyatakan itu adalah ucapan syair. Itu bukan ucapan suara. Ya. Itu bukan kahanah dan bukan syaharah. Di mana Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak pernah belajar syair, tidak pula pernah membuat-buat syair ataupun bersyair sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah diketahui Rasulullah SAW melafadzkan satu bait syair oleh mereka. Tidak pernah sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajarkan kepadanya syair dan tidak pantas baginya untuk belajar syair. Dan itu merupakan hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Bagaimana kemudian bisa membuat-buat perkara. Ya. Membuat-buat belajar dari orang lain. Misalnya. Kemudian membuat kitab. Tidak mungkin. Baca tulis saja tidak tahu. Rasulullah SAW juga tidak pernah melafadzkan syair. Tidak dikenal sebagai seorang penyair. Sedangkan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya terdapat tahaddi, tantangan kepada para pujangga-pujangga Arab. Mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal, ahlul fasohah, orang-orang yang fasih dalam berbicara dan dalam berbahasa. Dan pada masa tersebut ilmu syair begitu sangat tingginya. Dan para suara memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kaumnya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW memberikan tantangan kepada mereka. Membuat yang semisalnya. Dan boleh kalian bekerja sama antara jin dan manusia. Allah menyatakan kulistama. Bagaimana ayatnya? Kul la inistama'atil insu wal jin. Katakan. Sungguh seandainya saja manusia dan jin istama'at. Bersatu. Untuk ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal daripada Al-Qur'an. La ya'tuna bimithli. Tidak akan bisa untuk mendatangkan yang semisal. Walau kan apa utuhum di fa'atin tauhid. Walaupun satu dengan yang lain apa? Saling bekerja sama. Tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisal daripada Al-Qur'an. Kemudian dengan yang 10 surat saja. Kalau tidak bisa mendatangkan yang semisalnya 10 surat. Datangkan 10 surat. Yang semisal Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari 114 surat. Ada surat-surat yang panjang-panjang. Ada yang 2 juz lebih seperti Al-Baqarah. Akan tetapi ini disuruh untuk mendatangkan hanya 10 surat yang semisal Al-Qur'an. Asri suwarin, muftarayat. Tetap juga tidak sanggup. Kalau begitu satu surat. Turun tantangannya dari semisal Al-Qur'an, kemudian 10 surat, kemudian satu surat. Bagaimana ayatnya yang satu surat itu? Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Surah Al-Baqarah. Ya. Fa'tu bi suratin, datangkan satu surat. Satu surat saja. Min mithli, yang semisal daripada Al-Qur'an. Bisa mendatangkan satu surat loh ini. Ya. Datangkan yang semisal Al-Qur'an satu surat. Ya, cari yang paling pendek surat apa ya? Al-Ikhlas, ya, boleh 4 ayat. Ya. Coba bikin. Atau mau membuat berapa? Yang 5 ayat, 6 ayat silahkan. Paling pendek satu surat. Enggak mampu dan enggak sanggup. Ya. Ya tentunya yang akan menilai adalah dari kalangan pujangga-pujangga mereka, ya, yang berusaha untuk kemudian membuat, ya ada memang. Tetapi kemudian disandingkan begitu, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya sama sekali yang ini. Alfil, malfil, wama adoroka malfil. Misalnya, gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Orang, ini ayat apa, surat apa, bagaimana? Tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan Al-Qari'ah. Orang mendengar langsung getar. Ya. Mal-Qari'ah. Wa ma'adroga mal-Qari'ah, hari kiamat. Berbicara tentang keadaan dan kejadian hari kiamat. Nilainya berbeda. Rasa bahasanya tidak bisa disamakan sama sekali. Bahkan di saat kemudian Musailamatul Kadzdzab ya, mencatatkan baru saja ini turun wahyu kepada saya. Didengar oleh salah seorang. Ya, sahabat dia. Setelah itu kemudian dia murtad dari agamanya Musailamah masuk ke dalam Islam. Gara-gara turun ayat ya waber ya waber. Wahai marmut, wahai marmut. Allahu musta'an. Ya, ayat marmut. Al-Muhim tidak akan sanggup untuk bisa mendatangkan yang semisal daripada Al-Qur'an walaupun hanya satu surat. Yang semisal ya, bukan yang hanya sekedar jumlah ayatnya ataupun jumlah baitnya. Tidak, yang semisal sisi kekuatan bahasanya dan kandungannya akan ada yang bisa. Karena itu adalah kalam Rabbul Alamin. Wa ba'duhum maftunan, ada pula yang menyatakan beliau adalah maftun. Wa ba'duhum muftarian. Ada pula yang menyatakan beliau adalah muftarian, muftaliqan, kadzaban. Orang yang terfitnah. Orang yang terkena daripada gangguan jin. Ada yang menyatakan muftarian. Orang yang mengada-adakan. Muftaliqan. Membuat-buat. Kadzaban, pendusta. Sedangkan Al-Quran mendustakan itu semua. Dan mereka pun tahu sebelum daripada Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul. Tidak pernah diketahui beliau berdusta walau sekali. Tidak pernah diketahui beliau berdusta walau sekali. Bahkan beliau dikenal sebagai Al-Amin sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang yang terkait dengan urusan sesama manusia saja, sama hamba saja, begitu sangat takut berdusta. Kemudian tiba-tiba lancang berani berdusta atas nama Allah, membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Ya mungkin. Karenanya kemudian Abu Utsman As-Sabuni menyatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'aib ba'idan bari'an. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam ya celah-celah tersebut, beliau sangat jauh dan berlepas diri dari itu semua. Alaihi salatu wasallam. Walam yakun illa rasulan mustofan nabiyya, dan tidak lain beliau hanyalah seorang rasul, orang yang terpilih, seorang nabi, bukan seorang penyair, bukan sihir, penyihir, bukan kahin, ya, bukan dukun, bukan pula orang gila, bukan pula orang yang mengada-ada. Beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, Mustafa, orang yang terpilih. Sedangkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau adalah merupakan bukti yang sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya akan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan mukjizat yang terus sampai akhir zaman ya berlaku sebagai mukjizat, karena selamanya tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kalau syair, maka datang satu syair yang sangat bagus, indah. Akan datang orang yang menggulinya dalam kebagusan dan keindahan. Kemudian datang lagi orang yang lebih bagus lagi dan seterusnya. Itu kalau syair. Betapa banyak syair-syair ya, di masa-masa tersebut. Kemudian habis, sudah hilang. Ditelan oleh masa. Tidak lagi kemudian dibaca. Akan tetapi Al-Quran sampai detik ini mungkin bisa dikatakan jutaan manusia yang menghafal Al-Quran luar kepala, menghafal dengan hafalannya. Kalaupun sihir, orang memiliki kemampuan sihir yang luar biasa misalnya, akan datang orang-orang lain yang kemudian mampu mengalahkan daripada sihirnya. Terus seperti itu. Demikian pula dukun. Wah, ini dukunnya jos. Tetap juga akan ada dukun-dukun lain yang lebih jos dari dia. Paranormal pun juga sama. Oh, kalau yang sana itu sakti mandraguna. Misalnya. Ya masih akan datang nanti yang lain lebih sakti dari dia. Sedangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, kalam Rabbul Alamin yang selamanya tidak akan ada yang mampu dan bisa untuk menyamainya. Bahkan jin dan manusia telah ditantang semuanya untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Maka ini merupakan sebesar-besar dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam Rabbul Alamin, bukan kalamul basar. Bukan qaulul basar, bukan ucapan manusia. Karena manusia seluruhnya bersatu padu pun tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisalnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpegang teguh dengan itu dan dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sisi akidah ataupun sisi ibadah, baik dalam hal muamalah ataupun akhlak, adab, dakwah, baik dalam urusan-urusan yang bersifat individu ataupun kemasyarakatan. ya, baik dalam kelompok jamaah ataupun sekup yang lebih luas kepemerintahan. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini itu semua tidak boleh terpisah daripada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus semuanya berdasarkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mengajak umat kepada agamanya, kembali kepada akidah sahihah. Ini yang pertama, dakwahnya para rasul. Kemudian mengajak kepada ibadah hanya murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, doanya, tawakalnya, khauf dan rojaknya, dan seterusnya. Dan semua daripada ibadah-ibadah hanya boleh dijalankan berdasarkan apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta mengingkari dan membantah setiap yang menyelisih daripada itu semua. Baik menyelisihi perkara-perkara akidah, ataupun menyelisihi perkara-perkara manhaj, ataupun menyelisihi perkara-perkara ibadah, ataupun muamalah, ataupun yang semisalnya. Sehingga dari sisi itu, ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadith, wa ahlul azhar, hum muttabi'una li rasul. Hakkal ittiba. Mereka mengikuti Rasul SAW dengan sebenar-benarnya ittiba. Dan karena inilah, kemudian mereka mendapatkan berbagai macam ujian-ujian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kemudian mereka ya mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya, dari kalangan ahlul ahwa'i wal bidah, karena mereka membongkar daripada berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul ahwa'i wa ahlul bidah. Ahlul ahwa'i wa ahlul bidah, mereka menempuh jalan-jalan ya dalam memerangi ahlu sunnah, bukan dengan hujjah wal burhan. Kalaupun mereka memiliki sedikit daripada kemampuan untuk berhujjah, maka hujjah tersebut ibarat sarang laba-laba yang sangat-sangat mudah untuk diruntuhkan. Sangat lemah. Kenapa? Karena mereka tidak berdasarkan pemahaman daripada Al-Quran yang mereka nukil ataupun hadis yang mereka bawakan, kecuali semata pemahaman mereka atau pemahaman ulama-ulama mereka saja. Tidak mau mengembalikan kepada bagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi. Bagaimana yang difahami oleh para salafun salih. Yang seandainya mereka mau kembali ke sana, niscaya akan bertemu dalam satu jalan dengan kita, dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kaum muslimin semuanya akan berada dalam satu jalan, itulah as-siratul mustaqim. Satu jalan yang lurus, bukan jalan-jalan penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.